ada berapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Melihat masya Allah semangatnya kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah subhanahu wa taala yang semuanya akan menuntutnya insyaallah. Semangatnya dalam kisah dengan berjuangnya dalam menuntutnya insyaallah. Tadi pagi yang mendapatkan info dari takmir masjid aku baca tu yang mana yang mati di masjid aku pada negara muslimat. Allah subhanahu. Dari luar kali melihat semangatnya kaum muslimin kembali pada agamanya sungguh salah satu masyarakat. Kita merasa bahagia juga dan pada kesempatan ini atau di waktu yang singkat ini saya ingin membacakan slash info atau info gajinya sekitar kota Palembang yang kami tahu. Yang kami tahu, pertama di Masjid Bakti, Masjid Bakti mungkin ikhwah semua tidak tahu, Masjid Bakti dan juga Masjid Imam Syafi'i yang ada di Bali. Tidak bisa membacakan satu-satu yang jelas, setiap malam, hampir setiap malam ada gaji. Dari hari Senin sampai hari Selasa. Tinggal pilih, ada akidah. Ada akhlak kesian yang terus, ada adab, ada tahsinul Quran, ada ta'limul lughatil arabiyyah, belajar bahasa Arab. Tinggal pilih mana yang antum sukai, yang kajian itu pun tanpa dasar tidak terlalu sering, tapi antum pilih satu atau dua majlis dan antum istiqomah dengan itu. Hasil dari kami, tentunya kajian ini perlu kita follow up. Ada yang tidak lanjutnya, tidak kajian tunggu sampai akhirat, tidak kajian kecuali ada kedatangan besar-besar dari luar Palembang. Nah, kita ramaikan ini kajian tentang juga kehidupan kami di fase selepas itu tidak ada kajian seperti yang ini kita bersama dengan Alidoni ada kajian seperti yang kepada anda yang bertanya. Bagaimana sifatnya dijadikan tempat kampanye politik. Yang ketiga menjaga kerukunan beragama, terutama jangan sampai melakukan tindakan yaitu melakukan kerusakan terhadap rumah-rumah ibadah. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial, di mana balasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menempuh jalan untuk cari ini, maka Allah akan memudahkannya jalan yang berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam yang ada di sini bisa mendapatkan berkah yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara kajian ini, sekali lagi kita bersyukur. Saya tidak bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung penyelesaian acara daurah tentang kelompok kita di Malaysia. Yang mungkin tidak bisa saya sebut yang satu persatu. Jadi pihak panitia sendiri, Insyaallah, jazakumullahu khairan. Yang dikomandoi oleh abang saya, Pak Hendri, dengan seluruh kekuatan dan tenaga yang dia miliki, tinggalkan urusan keluarga, usaha untuk menyusahkan sampai kabar kita. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal saleh kita. Kepada wanita, mungkin aku tidak bisa konsentrasi mengikuti kajian dan nasihatnya kepada Ustaz. Tapi yakinlah, cucuran keringat, bukan cucuran darah, cucuran keringat insyaAllah akan diterima di sisi Allah. InsyaAllah boleh berikhlas karena mengharap wajah Allah, karena lillah, wabillah, wabillah, wabillah akan menjadi timbangan amal saleh aku insyaAllah memberatkan amal saleh aku di hari kiamat. Bismillah. Dan juga ikhwan ibadah itu hari ini tanggal 24 cuma ada akhlak dan ada pertemuan yang terakhir dari tapi akhlak kita hari ini. Jadi insyaAllah pada sempatan yang berharga ini majelis Ustaz Syedik Niza Basana Hibidullah Ta'ala beliau akan mengambil sebuah judul atau ingin menyampaikan sebuah judul yang amat sangat kita butuhkan sama sekarang ini, yaitu benteng keluarga, siapa yang menjaga. Keluarga adalah nikmat, keluarga adalah anugerah ilahi yang tidak ada, tidak ternilai, tidak ternilaikan, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Masya Allah, keluarga adalah amanat yang harus kita ambil. Apa kewajiban seorang keluarga? Apalah keluarga? Kewajiban-kewajiban mereka bagaimana? Apa yang harus diambil dari strategi-strategi untuk menjaga benteng keluarga ini? Lalu jadi ini akan disampaikan oleh Fadilah Ustaz Jumtur Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Fadil bin Salim Basalamah Syafiqullah Ta'ala. Tidak banyak lebar anak tinggalkan waktu kepada Fadilah Ustaz Al-Imratan Masyukullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan di sini. Subhanallah. Kalau kita melihat kehidupan Nabi kita alaihi wasallam, hari-harinya peristiwa demi peristiwa yang ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam membungkusnya dengan tulus dan beriman. Tatkala beliau sudah tatkala ada perkara yang mungkin tidak beliau suka, beliau tidak tahu bahwa alhamdulillah bahwa ternyata manusia beliau mengatakan alhamdulillah di ala kulli. Ketika seorang berdiri, apa yang harus dia ucapkan? Seharusnya dia mengatakan alhamdulillah. Dan kalau kita bangkit dari rukuk kita, kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, Allah menerima pujian orang-orang yang memuji. Dengan serentak kita mengatakan Rabbana wa lakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Tapi terkadang kita beranggapan bahwa kehidupan ini selalu tidak berpihak kepada kita. Padahal Allah lebih baik kepada kita. Maka segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wajib wa barik wa an'am ala hadha nabi al-kajim المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا الله، semoga salawat salam berkahmu senantiasa engkau berikan dan tambahkan buat kami. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kebun seorang ansar. Mendapati seekor unta. Ketika beliau masuk ke kebun itu dan unta itu melihat Nabi Alaihissalam, unta itu mendekat kepada Nabi Alaihissalam. Nabi menyentuh, mengusap unta itu. Lalu beliau bertanya kepada Allah Alaihissalam, mana salah ini? Siapa punya unta? Seorang sahaja yang masuk. Lalu beliau mengatakan, "Kainna mustaka ilayya anta." Dia tadi mengadu kepada aku. Kalau engkau memberikan pekerjaan yang banyak kepada aku, tapi engkau tidak memberikan makanan yang cukup. Bayangkan, unta pun mengadu kepada Rasulullah. Beliau diutus sebagai rahmatan untuk alam semesta. Bukan hanya untuk manusia. Bukan hanya untuk orang-orang Islam. Beliau mengatakan innama ana ar-rahmatul muhda. Aku dikasih sayang dihadiah kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita semua. Semoga satu hari kita bisa menjabatkan hak-hak kita. Ini jelas. Beliau sudah menetapkan poin-poin kita. Titik pertemuan kita sudah beliau tetapkan. Tinggal bisa kita mencapai titik pertemuan tersebut. Semoga salam itu bersambung untuk keluarga mereka, untuk istri-istri, untuk putra-putri, dan untuk seluruh sahabat kami yang kita diperintahkan mencintai beliau dan mencintai para sahabat, karena beliau cinta kepada Allah bangsa, beliau cinta kepada umat hamba, beliau cinta kepada umat. Dan beliau cinta kepada kami di hari malam. Bahkan pernah suatu hari beliau mengatakan, "Data suku ashab, kalian jangan mencaci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma qala rabbuka ahadun wa la nasiha." Andaikan salah seorang di antara kalian bersodako seperti gunung-gunung emas, kalian tidak akan mencapai pahala yang diterima oleh para sahabat ketika mereka bersedekah satu mud atau setengah. Maka tumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita alaihissalam, kepada istri-istri beliau, kepada putra putri beliau, kepada sahabat-sahabat itu, supaya kita sadar kalau hidup kita sekarang ini enak. Pemuda-pemuda yang hijrah, keluarga-keluarga yang hijrah, nyaman hidup antum sekarang. Nih panitia-panitia, masya Allah, para sahabat Nabi dahulu berjarah-jarah. Berjalan-jalan untuk menjaga. Maka sekarang kita yang sudah santai hari Ahad, naik motor, sarapan enak, kadang-kala malas kadang kadinya, malas untuk menuntuti. Akhirnya sudah. Pagi hari ini, dan sama ini gimana? Nah, alat itu ibunya juga sama, sebelum jam 7 pagi sudah meninggalkan rumah, bekerja, pulang jam 4, kadang-kala sampai rumah suaminya sampai duluan, kadang-kala suaminya terlambat, Kadang-kala sang ibu ada rapat keluarga. Karena dia orang yang harus ditugaskan dan hanya sebagai pesuruh. Orang yang disuruh-suruh itu apa? Ya, pesuruh. Rapat-rapat keluar kota ke sana, anaknya sama siapa? Ada yang jagain. Siapa jadi pembantu? Suami siapa jagain? Sama pembantu. Anak jadi pembantu. Suami jadi pembantu. Kalau suami minta dikerok, siapa yang dipanggil? Ya, pembantu. Jadi gak jelas kita siapa yang menjaga benteng keluarga itu. Tatkala benteng itu ditinggal kosong tanpa penjaga, kira-kira anak jadi apa? Oh, sukses. Anak-anak satu jadi dokter, satu jadi insinyur, satu kerja di luar negeri. Cuma sayangnya gak ada yang sholat. Iya. Sebagian orang tua beranggapan kesuksesan adalah duit, adalah uang yang bisa ditumpuk, saldo yang ada dalam rekening. Ini yang disebut sama mereka kesuksesan. Wallahi jemaah, kesuksesan seperti apa yang kemudian antum tinggal dan antum tidak bawa tatkala antum mati? Maka semuanya hamba. Coba kita lihat bagaimana penghuni surga. Di surat Tur Allah cerita tentang mereka. Wa atbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika mereka berada di dalam surga, mereka duduk bertatap-tatapan, mereka berbincang dan bercerita tentang masa lalu mereka ketika di dunia. Mereka saling bertanya, di mana kalian? Kok bisa kalian masuk surga? Kok bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Mereka mengatakan, kita. Tatkala kita hidup di dunia, kita tuh takut banget sama keluarga kita. Kita benar-benar orang yang penuh kekhawatiran terhadap keluarga. Menjaga keluarga. Jangan sampai menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan. Itu yang ada pada diri kita. Rasa takut hamba kepada Allah jalan-jalan membuat dia jadi aman pada akhir. Orang yang takut dengan perampok, orang yang takut dengan maling dan pencuri, orang yang takut dengan begal, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia akan mempersiapkan diri. Rumahnya dipasang CCTV karena ada rasa takut di diri dia. Dia pasang satpam. Gimana kalau satpamnya nanti diikat sama perampok? Gimana? Oh, beli anjing. Segala sesuatu dia lakukan demi menyelamatkan diri, demi menyelamatkan anak-anaknya. Apakah kita takut dengan azab neraka? Sebagian kita tidak takut. Dia takut keluarganya kelaparan dia. Makanya sebagian orang tua itu menimbun harta demi masa depan anak. Karena yang dia takutkan gimana nanti kalau anak-anak besar nggak bisa kerja. Anak harus buka usaha buat anak-anak. Gimana nanti kalau anak umpamanya ya bangkrut. Bagaimana anak-anak melanjutkan sekolahnya? Oh, asuransi. Tenang, mau bangkrut, mau apa, anak bisa sekolah. Itu yang ditakutkan kita. Tapi penghuni surga bukan itu yang ditakutkan. Mereka takut, kira-kira anak-anak masuk surga. Dengan pergaulan yang seperti ini, Orang tua jadi milih di mana dia sekolahkan anak. Dia cari tempat-tempat yang kira-kira anaknya bisa menjadi hamba yang saleh. Tapi memang menyedihkan. Kita masih kurang menghargai agama. Bahkan sebagian mencampak. Agama hanya dihadirkan ketika pernikahan. Setelah itu selesai. Dia panggil ustaz, dia panggil mudir. Selesai. Apa yang terjadi dengan penghuni surga? Dengan rasa takut yang ada pada dirinya tentang masa depan keluarganya, mereka mengatakan, "Famanallahu alaina wa waqana adzabastamum." Dengan itu Allah memberikan karunia kepada kami. Kita dikasih sama Allah, kasih nikmat, diselamatkan dari api neraka. Itu orang yang takut. Dia mempersiapkan diri. Lalu mereka mengatakan, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrahim." Kita tuh dari dulu selalu minta sama Allah. Selalu memanggil Allah, selalu menyeru Allah, selalu memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Al-Barrahim, yang Maha Baik dan Maha Pengasih. Jamaah makmum, itu enggak kasihan sama diri. Ada yang mau di sini dengan jamaah. Dan aku bisa merasa lagi. Jamaah masuk surga rombongan enggak apa-apa. Jangan sendiri-sendiri. Baik. Silakan masuk ke sebelah kanan dan sebelah kiri mungkin ada yang kosong. Sudah berapa? Ya, sebelah kiri kanan ada yang kosong. Mungkin panitia di luar bisa mengarahkan yang masuknya dari pintu mana. Di sebelah kiri ada dua tempat yang kosong sebenarnya. Baik, ibu-ibu di atas banyak yang kosong. Nah, baik, alhamdulillah saya akan masuk. Iya, saya akan merapat. Kalau ada tempat atau maju sedikit berharap kepada Allah. Masya Allah, sebagian orang jemaah melihat yang di depannya maju, dia mengatakan, "Alhamdulillah luas tempat anak saya." Itu maju juga. Astagfirullah. Baik. Di sini kayaknya ada kosong jemaah, cuma nah, dikasih jalan jemaah yang enggak mau maju enggak masalah, tapi dikasih jalan buat yang kalau di tempat depannya ada yang kosong. Jamaah rahimakumullah. Kita sekarang berkumpul bersama keluarga kita. Sebagian berjanji nanti yang kita makan di mana. Besok kita jalan ke mana. Malam bermain sama anak-anak ini. Tidur di bawah arti yang dingin dan sedih. Tapi sebentar lagi semua itu akan Allah berfirman di surat Al-Baqarah dari ayat 32 sampai akhir. Allah mengatakan, "Fa idza ja'atis saffah yauma yanfirul mar'u min akhihi wa ummihi Apabila terjadi kiamat, dan kiamat pasti, tanda-tandanya semakin tampak bahwa dia telah dekat. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Bu'itsu ana wa sa'ada hadai." Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi Muhammad. Tatkala itu datang, manusia akan lari dari saudaranya sendiri, dari kakaknya, dari adiknya, dari orang yang paling dekat sama dia. Yang biasanya kalau ada masalah, kakak akan mendukung adik. Adik akan membela kakak. Tapi pada hari itu, manusia akan lari dari saudara. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya tidak lagi dipedulikan. Dia meninggalkan ayah bunda. Yang sekarang dia kalau datang mencium kedua tangannya, mencium keningnya, duduk bersamanya, nanti atau mana lagi meninggalkan kedua orang. Wa sahibati wa bani. Istrinya ditinggalkan. Anak-anak yang biasa bercanda. Kenapa itu terjadi? Allah mengatakan di minum yauman min syahrin. Semua orang punya kerjaan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Maka siapa? Kalau di dunia kita bisa belain keluarga kita. Ayah kita ada masalah, kita pasang badan. Anak kita ada masalah, kita pasang badan. Dan bagaimana orang tua kadang-kadang siap menebus anaknya ketika ditangkap umpamanya. Tangkap oleh BNN, kasus narkoba, atau ditangkap oleh apa. Kadang-kadang dia bisa datang. Udahlah, anak-anak direhabilitasi. Berapa biayanya dampak? Banyak peristiwa-peristiwa orang-orang yang korupsi umpamanya, ada bisa keluar ada. Ingat tentang kasus Gayus. Gayus. Betul, namanya Gayus. Dia bisa jalan-jalan. Itu ya. Mungkin di sini kita bisa sobok sana sobok. Tapi nanti Allah ceritakan di surat Ma'arij bagaimana orang mau menyobok, mau menebus dirinya sendiri. Allah mengatakan yubasarunahum yawaddul mujrimu law yabtadi min adabi yawmaidin bibani. Pada hari itu, pada hari kiamat orang masih kenal-kenal dia. Tanpa ini kurang. Setelah itu, tatkala masa persidangan dia siap untuk menembus diri. Walaupun anaknya yang jadi kebusan. Anak-anak yang masuk neraka. Gak apa? Di dunia orang tua, Masya Allah, sayang sama anak. Nanti gak ada lagi terus sayang sama anak. Masukkan anak-anak neraka. Wa sahibatihi. Ya. Istrinya masukkan ke neraka, ya Allah. Gak apa? Saudaranya wa akhi. Masukkan ke neraka. Wa fasilatihi allati tu'wi. Kalau bisa sukunya, bangsanya, sebangsa Indonesia. Semua masuk neraka yang penting anak-anak. Waman fil ardi jamia, thumma yunji. Kalau bisa semua yang ada di muka bumi masuk neraka tapi dia tidak. Mungkin dah itu terjadi nanti. Karena pada hari akhir itu Tuhan bisa. Hari ini kita jaga keluarga kita. Antum yang di benteng. Jangan. Kalau kita bicara siapa benteng keluarga, maka tentunya kedua orang tua. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang mengambil yang beriman, yang tidak beriman tutup kupingnya. silahkan pegang hatinya, mau nonton apa itu. Yang dipanggil hanya yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, bicara tentang yang ada di dunia. Berapa kali Allah mengatakan ya alladzina amanu dalam Al-Qur'an dan bukankah kita beriman? Berapa kali Allah panggil antum dalam Al-Qur'an? Berapa kali? Baik, Allah berkata ini. Antum sudah baca semua panggilan Allah. Udah insyaAllah. Dan siapa yang tahu panggilan Allah yang pertama buat orang-orang yang beriman? Buat orang-orang yang beriman. Ya, yang beriman Allah. Panggilannya itu apa? Untuk apa Allah beriman? Nah, apa berdiri? Masya Allah, masya Allah. Apa pertanyaan? Nah, pertanyaannya apa? Kok jawabannya diganti global? Nah, apa panggilan pertama? Untuk apa panggilan yang ada di dalam sesuai itu apa? Yang ini, itu berarti. Panggilan kuasa. Kayaknya terlalu terlalu jauh. Bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Hampir dikatakan. Nah, sholat ini semua niatnya semua. Kita nggak bahas yang matanya, jadi nggak bisa yang kira-kira aja dalam Al-Quran di sana. Nah, surat berapa? Jauh banget surat yang pertama. Pertama di Al-Baqarah. Nah, Al-Fatihah, masya Allah. Ada yang tadi Al-Fatihah? Ini enggak nyambung pertanyaan sama jawabannya, jemaah. Hey. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bukan. Nah. Bertauhid. Kita lanjut saja. Antum cari sendiri. Allahu Akbar. Nah. Untuk dibahas manusia itulah jemaah. Cari-cari. Kita sudah tidak panjang-panjang. Antum. Panggilan kepada manusia. Ya ayahnya sebulu rabbaku. Masya Allah. Jadi pertanyaannya apa? Jemaah baik. Ini panggilan pertama dalam Al-Quran. Betul. Ini ya ayahnya sebulu. Tapi pertanyaannya. Panggilan buat orang-orang beriman. Yang pertama itu disuruh apa? Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Nah. Lagi aman dia ke bawah itu. Saya cuma ini. Gimana? Yang kepada yang apa? Al-Qur'an. Pertanyaannya yang mana? Aku bingung jawabannya pada. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Itu yang pertama. Yang terakhir. Yang terakhir. Bertakwa kepada gimana bertakwa sama Allah? Kita selalu disuruh bertakwa sama Allah. Yang terakhir jemaah. Ini yang jawab apa? Tubuh ila Allah ya ayyuhal ladzina amanu, tubuh ila Allah taubatan nasuha. Jangan berarti kita belum siap. Kita harus duduk bersama mengkaji tentang panggilan-panggilan Allah buat kita. Allah suruh apa sih sama kita? Yang tadi disebutkan na'am itu perintah-perintah Allah. Tapi dimulai dari yang pertama, Allah suruh apa, yang terakhir Allah suruh apa sama kita? Kalau kita enggak baca Quran atau baca Quran tanpa memahaminya, ya udah, lewat aja bacaan-bacaan Allah. Allah mengatakan panggilan sebelum terakhir buat orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan hanya dari kebodohan, bukan dari penyakit, tabrakan, perampok. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah. Api neraka ini bahan bakar, bukan gas, tapi batu bara dan manusia. Manusia jadi bahan bakar. Entah panasnya seperti apa, yang jelas 70 kali lipat panasnya. Masa antum gak mau menyelamatkan keluarga? Masa antum hanya sibuk dengan dunia? Hanya memikirkan urusan bajunya anak. Ini mau lebaran, sepatunya harus baru, itu harus baru. Sebagian keluarga tidak puasa. Bapaknya enggak puasa, ibunya enggak puasa, mungkin puasa 7 hari pertama. Kemudian di akhir Ramadan, sibuk ngapain? Beli baju baru. Buat dirinya dan buat anak-anak. Buat apa? Apakah lebaran itu hanya untuk pakai baju baru? Allah katakan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya tadi manusia yang lagi berada. Penjaganya bukan sipir yang bisa disokok. Ada kadang-kadang kalau baca berita, sipir yang ditangkap, yang dimutasi, yang dipecat, ketangan. Nanti di sana malaikatun hilagun syidah. Malaikat-malaikat yang keras, sangar. Ketika penghuni neraka menyeru Malik, malaikat yang menjaga neraka, yang bertanggung jawab dengan neraka, mereka mengatakan wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru mengatakan wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar dia memusnahkan kita, mematikan kita. Udah enggak kuat dengan siksaan yang diterima oleh mereka. Apa kata Malik? Qala innakum ma'akidun. Kalian tetap bersama. Maka jemaah, bagaimana sekarang kita menjaga keluarga kita dari apa-apa itu dimulai dari titik pertama. Memilih pasangan itu. Benar enggak istri yang antum pilih? Para istri benar enggak menerima suaminya sebagai imam di rumah? Karena kita tahu ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin di rumah. Benar enggak anti memilih pemimpin? Yang anti bawa, yang anti terima, yang nanti mau jadi pendamping dia, yang akan tidur bersama dia, akan melahirkan anak-anak dia, benar enggak? Jangan-jangan salah. Ketika aku salah memilih penjaga benteng, maka akan terjadi pagar makan tanaman. Antum pernah melihat pagar makan tanaman? Siapa yang pernah lihat? Kasih hadiah. Mungkin kita termasuk pagar makan tanaman. Jemaah rahimakumullah. Maka buat yang muda-muda, yang belum menikah, persiapkan kriteria yang akan menjadi calon penjaga benteng. Penjaga benteng yang pertama adalah seorang suami. Yang kedua, ternyata yang kedua ini lebih penting dari yang pertama. Seorang istri. Antum sering keluar. Yang di rumah siapa? Istri. Ada istri yang masya Allah, kerjanya dari pagi sampai sore, wirita. Wirit. Tapi wirit hati. Terus subhanallah, alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Aku mau dapat penjaga yang seperti itu. Maka kita ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki. Untuk para lelaki. Ketika antum mau menikah, ikuti sunnah. Nabi alaihi wasallam mengatakan itu kamu lima tadi di arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Tuh ibu-ibu yang di atas. Yang di tangga. Ingat kalian dinikahi karena empat hal. Yang pertama, lima lihat, karena kulusnya, karena hartanya. Sebagian pemuda itu mau nikahi perempuan dan maaf, oh, Ustaz, ini Ustaz, walaupun ganda, tapi kulus. Ya Allah, ganda. Iya, ya udah tiga tahun. Terus, suaminya pada kemana? Mata pada mana? Bahaya yang dapatkan janda suaminya mati di janda. Ada yang seperti itu. Tapi antum ingin sama hartanya. Ada yang seperti itu. Gak mikir janda, postur tubuhnya kayak apa, gak harus. Kadang-kadang ada janda-janda yang masya Allah. Badannya itu. Sehat juga. Tapi katanya gak masalah. Yang penting kurus anak ini juga. Bisa 30 tahun itu susah. Mungkin dapat jandanya hidup lebih nyaman. Yang kedua, lijama lihat. Karena kecantikan. Berapa banyak wanita yang jadi rebutan di kampus. Karena apa? Karena soleha? Bukan. Yang soleha malah pada takut. Kalau ada akhwat, masya Allah, pakai jilbab syar'i semua pada menjauh. Kenapa? Karena yang akan melamar dia adalah orang soleh. Bukan orang macam-macam. Tapi kalau cantik, masya Allah. Ini biasanya rebutan. Baik. Yang ketiga, lihat saja. Karena masalah nasa. Darah biru. Di Palembang ini ada enggak darah biru? Nah, ada darah biru. Coba nanti dites di dokter. Ada orang darah biru. Artinya karena dia keturunan raja, keturunan sultan, keturunan apa. Kita mau menikah agar martabat kita naik. Agar kita dihargai Allah. Dihormati Allah. Nikah sama anaknya bupati. Nanti kalau nikah sama anaknya bupati, insya Allah. Kemana-mana dihargai. Karena apa? Pula menantunya bupati. Baik, yang keempat, lidiniha. Karena agamanya. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan agama yang keempat. Karena kebanyakan orang mereka ingin agama. Tapi kalau antum mau hidup berbahagia, apa kata Nabi SAW? Fadfar bidatiddin. Tadi berbahagia. Antum beruntunglah kalau dapat perempuan yang antum pilih karena agamanya. Selamat, tanganmu akan berjepit. Selamat. Dunia akhirat. Nah, di mana antum dapat istri ketika malam hari dia sholat malam? Dia mengatakan, ya Allah, masukkan hamba ke surga bersama suami hamba. Allahu Akbar. Antum di atas sanjang sambil mengatakan, amin. Alhamdulillah. Ada yang mendoakan antum. Karena dia jatuh di. Ketika azan subuh dikumandangkan, dia berbisik pada antum, bang. Kopinya sudah siap. Sudah siap kopinya. Suruh minum sama. Bang, azan barusan sudah selesai. Mungkin antum mau ke masjid. Allahu Akbar. Antum kalau ada berbisik kayak gini, masya Allah. Dikasih belanja. Bang, kayaknya kebanyakan, bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Ada diri kayak gitu. Kasih belanja kebanyakan, bang. Ini yang soleha, masya Allah. Dikasih belanja kebanyakan, bang. Cukup gini. Masya Allah, kemanaan. Masya Allah, saya senang banget. Allahu Akbar. Ini zatul di selamat. Hidup antum bahagia. Ketika agama jadi, tapi kebanyakan orang, bahkan sebagian kita, yang pertama itu wajar. Kenapa? Karena takut gak pantas nanti kalau jalan sama istri yang gak sesuai dengan kebanyakan. Allah. Ada wanita-wanita yang cantik karena cinta, dan ada yang cinta karena cantik. Apa beda? Anda beda. Nah, masya Allah. Bang, anda tanya, isi abang ini cantik karena cinta atau cinta karena cantik? Cinta karena cantik. Jadi kalau jelas tak cinta lagi, kan bang? Ya mak. Dua-duanya, masya Allah. Kalau antum cinta karena cantik, cinta itu akan pudar. Karena kecantikan itu akan pudar. Antum lihat wanita-wanita yang antum nikahin karena kecantikannya, berapa lama kecantikan dia akan bertahan? 10 tahun? Wah, lihatlah yang sudah beristri 10 tahun. Duduk lihat tinggi, membawa-bawa. Oh, mau ada sama dia ya. Karena kecantikannya udah hilang. Udah hilang semua. Masya Allah, gadis-gadis itu masya Allah. Sebelum menikah, masya Allah. Semampai. Setelah 5 tahun, 7 tahun, mengeluarkan anak udah 4, udah badannya semrawut, nggak jelas dia. Nah, kalau antum menikahi istri antum karena kecantikannya, antum akan dilalakan melihat wanita lain. Karena antum mendapatkan kecantikan udah nggak cantik lagi. Tapi ada yang cantik karena cinta. Ada sebuah buku zaman. Buku itu ditulis oleh Arab. Judulnya Wahyul Fadl. Dia menceritakan tentang Hukhun Jami. Judulnya itu Hukhun Jami. Buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Kenapa? Karena ada cinta. Ada seorang ini yang menikah dengan wanita cacat. Istrinya cacat. Tapi subhanallah, kata suaminya, malam pertama dia menikahi istrinya, dia tidak pernah melihat istri. Kalau istrinya dia tidak pernah melihat. Karena dia sudah percaya, ini anaknya seorang yang alim, di Basrah pada waktu itu. Maka dia sudah percaya. Banyak orang-orang melamar itu wanita, ditolak lamaran. Orang-orang sukses ditolak. Ini pemuda, dia pedagang biasa. Ketika dia mau melamar, dia lihat ke masalah istri. Antum mau melamar dia? Ya Allah, yang lebih fulus dari antum gak diterima. Apalagi antum. Kata dia, anak coba, kalau rezeki gak kemana. Berangkat dia melamar, diterima. Dia laporan sama teman-teman, antum diterima? Iya. Masya Allah, malam hari ketika dia menjumpai istri, istrinya itu datang membawa satu kantong uang. Dia mengatakan kepada suaminya, "Ana sirru wali, aku rahasia ayahnya. Ini uang, silakan engkau menikah yang kedua, ketiga, yang keempat, tapi jangan dibongkar rahasia." Ternyata wanita ini datang. Si suami melihat itu shock. Tapi dia jadi ingat pernah dengar ceramah di sebuah masjid yang menceritakan bahwasanya wanita yang hitam tapi beriman lebih baik daripada yang cantik tapi tidak beriman. Hadis itu sebenarnya baik, tapi dia mendengar hadis itu. Dan makanya akhirnya dia berusaha untuk sabar. Setiap hari aku terbiasa melihat cacat dia. Orang kan awal shock, tapi setiap hari dia melihat cacatnya dia, akhirnya aku terbiasa. Dan subhanallah, setiap hari kecantikan dia bertambah. Dia melayani aku seperti aku raja. Dia berbuat kepada aku ibadah dia, zikir dia, sholat dia, subhanallah. Setiap hari cintaku bertambah kepada dia. Dan ketika punya anak, Allahu Akbar, dua anaknya seperti rembulan. Dididik oleh ibunya. Karena dia tidak melihat kepada kecantikan. Sesuatu itu cantik kita lihat karena kita belum memiliki. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita melihat sesuatu yang belum dimiliki tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah dimiliki, wujud aslinya kita lihat. Apa saja yang kita lihat? Anda kepingin mobil. Kepingin mobil Lamborghini. Setiap lihat, Masya Allah, orang pada berdiri di pinggir jalan. Lihat mobil itu lewat. Ketika ada di rumah antum, selesai. Antum gak akan lihat. Sudah ada di rumah. Udah ada di garasi. Yang awalnya, lihatlah orang kalau baru beli mobil. Masya Allah, digosok. Ya, ada di buku anaknya. Woy, jangan. Dapat sebulan. Habis. Itu mobil. Istri apa lagi? Subhanallah. Antum kalau lihat istri, awal lihat istri, belum jadi istri, lewat aja, dirodok. Istri lewat. Ini calonku. Ketika udah jadi bininya, keluar kamar mandi, biasa. Lewat, biasa. Karena udah jadi milik dia, dia. Maka Nabi alaihissalam menyuruh kita mencari penjaga yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang tiga harta yang paling mulia, yang seharusnya kita ini berusaha untuk mengumpulkannya, tiga harta yang paling mulia. Apa itu? Kami bisa jawab. Bisa rendahnya, wakal itu bisa, dan satunya lupa, nggak apa. Nah, antum mau satunya apa? Masya Allah, bukan kasih kepada ini sudah betul. Ketika Nabi sudah betul. Ditanya apa harta yang paling mulia? Kita ini sibuk cari harta, kepingin mobil, kepingin rumah, cari tempat yang strategis. Allah, Allah. Ternyata harta yang paling mulia yang pertama adalah lisan dan lisan yang pandai berzikir. Semua orang bisa dapat, kaya miskin bisa dapat. Yang kedua, waqalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Mau dapat banyak, dapat sedikit, dia mengatakan alhamdulillah, nikmat Allah banyak. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani wa fi riwayatin tu'inuhu ala amrika. Yang ketiga nih, istri buat suami, pasangan hidup yang beriman, yang soleh, yang membantu pasangannya untuk urusan akhirat, membantu pasangannya untuk meneguhkan keimanannya. Bukan membantu bangun rumah. bukan membantu ngurusin usaha, bukan. Jamaah, kalau ngurusin usaha itu kita bisa gaji orang ngurusin usaha. Tapi seorang istri yang tidur bersama kita, yang ketika dia sebelum tidur mengatakan kepada suaminya, "Bang, udah baca ayat kursi, Bang?" "Oh, Bapak, belum." Mereka berdua di atas sana membaca ayat kursi. Terus langsung tanya baca, "Amal Rasuluh bima unsila ilaihi min rabbihi wa min." Gimana antum punya istri bantuin antum baca ini? Antum tahu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit, Nabi itu sudah susah angkat tangannya. Itu Nabi diangkat tangannya oleh Aisyah, di situ Aisyah membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kali lagi diusapkan ke tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Antum gimana dapat istri yang megangi tangan antum tapi antum enggak membaca? Qul huwallahu ahad, sini anak pegang tangan. Anaknya baca, Allah. Ya, gimana Ustaz perempuan kayak itu? Ya, gimana? Di mall? Wah, antum harus baik dulu. Orang baik dan orang baik. Jangan antum jahat. Anak tidak dapat perempuan yang hafiz Al-Qur'an Karim. Antum hafal berapa? Alhamdulillah, Ustaz. Terikul. Tapi ini aja sebenarnya. Ingat, dari istri yang soleh yang membantu untuk urusan akhirat. Jadi ketika antum mau menikah, gak usah melihat gelamu. Sebagian orang mau menikah, gak usah, kamu mau cari perempuan yang S1. Ada seperti itu. Ada yang lulusan SMA, anak lulusan SMA, enggak usah, anak cari yang S2, soalnya anak dokter. Masa dapat yang SMA, gak pantas lah, gak nyambung nanti. Antum ini mau ngajar dia atau mau menikah dia? Ya mah, antum profesor, doktor, kalau istri antum solehah, nyambung. Tapi kalau antum gak solehah, gak nyambung. Yang kedua, carilah istri yang penyayang. Masya Allah. Dan subur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tazawwajul wadud wadud. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur. Banyak anak. Ada perempuan yang masuk. Suaminya baru masuk kamar sudah hamil. Itu nikmat itu. Ada wanita yang ke dokter bulan, cek bulan, enggak punya anak. Tapi carilah wanita yang subur, yang gak repot punya anak. Kenapa? Aku banyak menanyakan umat pada hari kiamat. Dan yang pengasih, penyayang. Artinya dia sayang sama suaminya. Suaminya mau berangkat di antar. Masya Allah. Ini anda sampaikan di beberapa kajian ya. Wanita-wanita di Jepang. Katanya nih, teman-teman Indonesia yang nikah dengan wanita Jepang yang masuk Islam. Masya Allah. Itu saat anak keluar rumah, dibawain bekal, diantar ke pagar. Ibu-ibu dengar ini. Suaminya diantar ke pagar, kemudian anak salaman, assalamualaikum, anak pergi. Dia tidak meninggalkan pagar itu, sampai anak hilang dari pandangan dia. Allahu Akbar. Wanita sekarang, suaminya berangkat. Oh iya bang. Ada kelas sama pegang HP-nya. Berangkat bang, ya bang, jangan telat bang. Oh, ini gak pengasih ya. Itu perempuan Jepang lagi yang ngeliat tradisi. Ini secara tradisi yang baik kita ambil. Seharusnya muslimat yang pengasih kayak gitu. Suaminya pulang, ini anak pulang ke rumah. Dibukain anak punya jaket. Anak disuruh duduk, dibukain sepatu anak, kos kaki anak dibukain, dia ambil air hangat. Allah, itu antum lupa, nggak kepingin keluar rumah lagi. Itu nggak dapat istri kayak gitu, baiki jangan nanti. Kenapa banyak suami masuk rumah, habis maghrib kepingin keluar lagi. Baru masuk rumah, bang, mana titipannya? Allah Akbar, suruh duduk dulu suaminya. Ini udah kemana titipannya? Dan yang pengasih sama anak-anak, gimana usah tahu perempuan pengasih atau tidak? Lihat, kalau perempuan suka sama HP, sudah jangan. Dia lebih cinta sama HP-nya daripada antum. Ada perempuan yang suka sama anak kecil. Dia lihat anak, wah lucu banget, boleh gendong. Oh ini jadi istriannya, cuma lihat jadi. Tapi kalau ada anak kecil, ya lo ini anak siapa nih? Mana ibunya? Aduh, jangan dia mah. Susah itu antum dapat istri kayak gitu. Apalagi subur, punya anak 7, masya Allah. Antum datang dari kerja, dia duduk di teras, sama pegang HP-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di anak-anak mah. Wallahu a'lam. 7 wallahu a'lam, dia enggak tahu lagi pada main di mana. Satu di rumah tetangga, satu lagi di got selokan. Itu ada wanita-wanita yang kayak gitu. Sukanya jalan-jalan. Kadang-kala anak berangkat sekolah, dia keluar juga. Anak pulang, ibunya belum datang. Jangan. Gimana menjaga benteng keluarga? Kalau dalam nikahi yang subur dan pengasih. Berapa subur punya anak? Oh, terserah itu jangan berhenti. Ibu jangan berhenti punya anak selama mampu. Berapa? 12? Alhamdulillah. Tuh. Kita jangan dipikirkan, jangan berat. Buat bapak-bapak enggak berat. Buat ibu-ibu besar. Iya, itu. Tapi setiap rasa sakit ibu-ibu, itu ada pertanggungjawabannya. Allah akan kasih pahala. Kemudian, nikahilah wanita. Kata Nabi SAW, yang penurut. Penyayang, penurut. Yang enggak pernah bantah sama orang tua. Kalau tuh perempuan sama orang tuanya bantah, kira-kira sama antum mau nurut? Enggak bakalan antum. Antum orang baru yang datang dalam hidup dia. Ini orang tuanya yang membesarkan, yang memberikan nafkah, yang berjuang sampai dia sukses. Itu ada dia enggak nurut. Gimana dia akan nurut sama antum? Makanya kalau cari perempuan harus diperiksa. Bukan dengan PDKT, enggak perlu PDKT. Antum cari tahu, pulang aja. Oh pulang aja, masya Allah. Berbakti sama orang tua. Taat sama orang tua, masya Allah. Sama adik-adiknya, sayang banget dia sama anak. Jadi untuk para wati, cari aja. Jangan meremehkan masalah karakter seseorang. Jangan. Kadang-kala berat kita merubah karakter seseorang. Bisa dirubah, bisa. Sebagian lelaki mengatakan, insya Allah, senyata pusat perang ini istri Anda memang belum sholat. Tapi Anda lihat dia penurut. Insya Allah bisa Anda ajak. Perempuan itu kalau mau dilamar, dia siap dengan segala perintahan itu. Nanti kalau menikah, siap enggak pakai kerudung. Oh, siap, mas. Siap sholat terus. Oh, siap, mas. Tapi kalau sudah menikah, beda lagi. Adapun untuk perempuan. Perempuan itu menanti apa mencari? Ibu, menanti apa mencari? Menanti dan minta dicarikan. Itu perempuan, jangan nyanyi sendiri jalan-jalan kemana jalan. Jadi menanti dan minta dicarikan, adabnya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ataakum man tardaw ladina huwa khuluqan." Apabila datang kepada kalian seorang lelaki, nih para bapak, para wanita juga, apabila datang kepada mereka seorang lelaki, tardawna dinahu wa khuluqan, yang memiliki dua kriteria, nggak banyak kriteria. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalian suka sama akhlaknya dia, ridho. Sama agamanya masuk. Ingat jamaah, Seharusnya agama dan akhlak ini beriringan. Tapi ternyata ada sebagian orang yang agamanya baik, sholatnya taat, hafal Quran, tapi akhlaknya bersalah. Perilakunya ada. Seharusnya enggak seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau antum udah ngaji, mengaku ngaji sunnah, masya Allah hadir kajian, keimanan bertambah, tapi buruk akhlak antum, gak benar. Berarti iman antum belum sempurna. Jadi yang paling baik akhlaknya itu orang yang imannya paling sempurna. Jadi lihat, bukan karena lulusan pesantren, bukan. Ustaz, karena saya lulusan pesantren, mungkin dari sisi agama. Terus terang ada beberapa anak-anak di pesantren, ya, yang perilakunya ada. Kita harus milih. Jangan anak yang penting lulusan pesantren, antum cari tahu. Mungkin lulusan pesantren dilihat dari nilainya bagus dia. Hadisnya 90, Qurannya 100, tauhidnya masya Allah 97. Itu bicara agama. Tapi akhlak antum cari tahu, enggak bisa ditulis akhlak. Enggak bisa dikasih ujian. Anak ngajar di SDI itu pelajaran akhlak. Anak ajar. Tapi anak ngomong sama mahasiswa, kesuksesan antum itu bukan dalam menjawab pertanyaan yang anak sampaikan. Tapi yang melihat kesuksesan antum itu masyarakat nanti. Antum sukses enggak belajar akhlak. Maka untuk akhlak ini antum cari tahu dari teman. Ada laki-laki yang masya Allah, sok pertama, sholat, Allah, orang sholat. Nah, ukuran agama insya Allah dia orang sholat. Ukuran akhlak tanya di luar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah kedatangan seorang laki. Lalu Umar mengatakan butuh saksi. Datang saksi. Ketika saksi itu datang, Umar tanya sama saksinya, "Man yuzakki?" Siapa yang memberikan rekomendasi kalau engkau orang baik? Ada satu sahabat, satu orang yang duduk bersama Umar bin Khattab mengatakan, "Ana ya Amirul, aku jadi saksi." Engkau jadi saksi kalau dia orang baik? Iya. Umar bertanya tiga pertanyaan untuk mengetahui akhlak seseorang, kepribadian seseorang, tiga pertanyaan. Hal safar sama'ahu, apakah engkau pernah melakukan perjalanan sama dia sehingga engkau tahu perilaku dia? Kata orang ini, "Lah, ya, belum pernah." Lalu pertanyaan yang kedua, "Hal amaltahu bidirhamin au dirhamin au bidinarin wa dirham?" Apakah engkau pernah bermuamalah urusan fulus sama dia? Pernah ada urusan duit sama dia? Kata orang ini, "Lah, enggak, aku enggak pernah." Tanya yang ketiga, "Hal jawartah fa'arafta makhrajahu wa man qalahu?" Apakah engkau pernah bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu masuk keluarnya dia? Kata orang ini, "Lah." "Hal ra'aitahu yusalli?" Apakah engkau melihat dia sholat kemudian engkau memberikan rekomendasi dia orang baik? Kata orang ini, "Iya ya Amir, engkau gak kenal." Cari orang lain yang kenal. Kalau segera datang kajian, duduk bermajlis, tahu, "Oh, ini orang soleh." Mungkin secara agama iya, tapi perilaku dan akhlak di pergaulan. Antum tahu sama anak hanya di sini. Antum enggak kenal sama orang yang paling kenal sama anak sejatinya adalah istri anak yang kerja di rumah, anak-anak. Jadi antum kalau ingin tahu orang baik di rumah, bukan di luar. Maka ingat, kalau ingin tahu seorang, bahwa kirim orang, cari tahu temannya siapa. Dan alhamdulillah sekarang ini dengan adanya media sosial, kita bisa tahu fulan ini siapa. Nih, para perempuan kalau ingin tahu calon suaminya ini, masuk ke Facebook dia. Ikut jadi follower. masuk ke IG dia. Ria ya, dia itu kerjaannya ngapain? Apa yang dia tonton, apa yang dia upload, apa yang dia share. Bisa tahu dari sana. Sehingga kita, oh pulang. Apabila ternyata calon suami anti ini punya Facebook dengan nama samaran, udah. Berarti gak benar nih. Kalau sudah pakai nama samaran, udah. Apa yang dia samarkan? Dia buka Facebook dengan nama Fulan bin Fulan. Buka airline-nya dengan Fulan bin Fulan. Berarti dia orang tidak jujur. Dan itu saya bisa tahu. Ketika sudah tahu agama dan akhlaknya baik, nikahi. Terima lamaran. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu." Nikahkan. Wa illa, kalau kalian tidak nikahkan lelaki seperti ini, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun, yang akan terjadi kerusakan, kekacauan di muka bumi. Begal-begal lahir dari rumah seperti apa mereka? Yang suka nyabu lahir dari bapak dan ibu seperti apa mereka? Yang sekarang memenuhi penjara lahir dari rumah tangga seperti apa mereka? Kata Nabi alaihissalam, kalau orang yang beragama baik, berakhlak mulia, ditolak, rusak jadinya. Apa yang rusak? Negeri ini rusak. Nabi alaihissalam bukan mengatakan negeri ini, bumi ini jemaah rusak. Yang akan muncul anak-anak yang tidak berbakti sama orang tua, yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Hak-hak Tuhan tidak dia berikan, apalagi hak-hak orang lain. Lalu para sahabat nanya, "Inka nafi'i ya Rasul, gimana kalau orang ini akhlaknya mulia, agamanya cuma ada kekurangan?" Apa kekurangannya? Mungkin dia tidak terlalu tinggi. Mungkin tidak terlalu tampan. Mungkin kulitnya putih gelap. Mungkin seperti itu. Jadi ada, ya sudah. Sampaikan kepada putrimu, "Dek, nih anak, ini yang melamar orang baik. Kalau harapan ayah jangan ditolak, tapi itu istiqomah. Minta pilihan sama Allah." Terkadang dari awal sudah gak mau, "Lah ayah, aku kepingin suami yang tingginya 170. Baik. Terus kulitnya ya anulah, kuning duku. Yang dilihat itu hanya postur tubuh. Akhlak dan tidak dilihat akhirnya kacau rumah tanggaan." Jadi para perempuan ingat ucapan Asma binti Abu Bakar. Dia mengatakan, "Inna man nikahu rizqun falyanzur ahadukum inda man yarifu kalimatahu." Nikah itu seperti perbudakan. Lihat kalian hendak menjadikan anak kalian budak ke siapa? Perempuan itu gak bisa menceraikan dirinya sendiri. Gak bisa dia sakit hati sama suami. "Bang, aku ceraikan itu." Gak bisa. Dia itu kalau ingin melepaskan dirinya harus mengajukan, datang ke pemerintah, mau hulu ini itu, panjang ceritanya. Laki-laki enak, gak suka sama dirinya, "Aduh, anu aku cari ganti lah." Cerai. Antum mau dapat suami yang kayak gitu? Yang kalau bosan sama istrinya dicari pengganti lagi. Yang dari yang soleh dan akhlaknya mulia. Kekurangan yang lain insya Allah bisa ditambah. Dari suami yang menundukkan pandangan, yang tidak melihat istri tetangga atau lewat. Istri sendiri tidak dilihat. Kadang-kadang orang itu di depan rumahnya pegang HP. Kalau istrinya yang lewat, dia tetap lihat HP. Tapi kalau istri tetangga yang lewat, "Oh masya Allah, mau kemana mbak? Antum sama istri tetangga baik banget. Mau dapat suami kayak ini." Jadi agama dan akhlak. Yang ketiga, yang bisa memberikan nafkah. Artinya, mencari suami bukan yang kaya-kaya. tapi dia bekerja, punya semangat kerja dan bisa memberikan nafkah. Karena Nabi Alaihissalam ketika ditanya tentang Muawiyah pernah melamar seorang sahabat, kata Nabi Alaihissalam, amma Muawiyah fasta'luhu la mala lahu, Muawiyah enggak punya duit, gitu. Enggak ada hartanya. Apa enggak bisa menghidupimu. Itu jadi pilihan dia yang ada masalah. Setelah itu jemaah, insyaallah antum mau punya anak berapa? Si istri akan berbahagia punya suami yang betah di rumahnya. Si istri akan berbahagia memiliki suami yang suka ngajarin anaknya ngaji. Selain kita itu, kadang-kadang orang-orang ini tinggal tampil guru ngaji. Anak bisa panggil guru ngaji, anak bisa gaji guru ngaji. Iya, tapi bapak-bapak juga harus duduk sama anak. Nah, abah mau dengar hafalanmu sampai mana? Seperti ini penjaga. Dan ingat, untuk menjaga keutuhan rumah tangga benteng ini supaya tidak rusak, wanita-wanita yang mendapatkan suami-suami yang mungkin tidak mendukung menjaga benteng rumah tangganya, tolong jaga kehormatan suami. Jangan suaminya dijelek-jelekin di depan anak. Sampaikan kepada anaknya, nah bapakmu nah, mungkin tidak bisa kumpul sama kita nah. Tapi bapakmu itu kerja buat engkau. Bapakmu itu keluar kota demi dirimu. Sehingga dari anak dia akan bangga ketika ayahnya datang. Ini pejuangmu. Mungkin dia jarang duduk sama anak. Tapi kalau sang ibu sudah menanamkan kebencian kepada anaknya, bapakmu itu gak peduli, bapakmu itu kurang perhatian, kira-kira anak akan cinta sama bapaknya? Gak bakal. Kira-kira kalau bapaknya kasih nasihat sama anaknya, dia akan dengar? Gak bakal. Maka jaga keutuhan. Kemudian mulai ini, kalau sudah menikah, suami ini sebagai pemimpin, Al-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, tugas suami terbesar itu bukan hanya makan istri, tapi menyelamatkan istrinya dari api neraka. Itu tugas terbesar. Bukan mengganti HP istrinya, bukan membelikan mobil buat istrinya biar gak kehujanan, tapi bagaimana seorang suami mengajak istri, digandeng tangan istrinya kemana? Dek, aku berjanji, aku akan bawa engkau ke surga Allah. Kalau urusan dunia mungkin aku tidak bisa membahagiakan. Maka yang seperti ini yang harus dilakukan orang tua. Apa yang diajarkan? Yang pertama diajarkan tauhid. Ajarkan kepada istrinya tentang tauhid. Ajarkan kepada anaknya tentang tauhid. Kita tahu Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sekarang anak-anak kita banyak belajar kesyirikan dari tontonan-tontonan mereka. Orang tua bangkanya. Yang ditonton jangan salah. Muslim nonton filmnya orang Hindu. Nonton filmnya orang Buddha. Itu bisa melihat. Ibu-ibu pada suka. Film-film India. Anaknya melihat dalam film itu. Tahu-tahu memuja kepada patung. Bikin sesajen kepada patung. Istri kita nonton dan anak kita nonton. Jadi apa anak kita? Ketika ditanya, "Di kok nonton ini?" Ceritanya bagus, Mas. Ceritanya nyata apa dusta? Dusta, bohong dari kan. Terus kenapa ditonton? Itu aku suka dibohongi. Perempuan-perempuan yang suka dibohongi. Maunya enggak, suami harus jujur. Dari tadi nonton film bohong. Terus mau jujur suami? Ternyata kita memang cinta dosa. Maka dia ajarkan tauhid. Ajarkan sholat. Suami yang baik ketika berangkat kerja, dia ngomong, "Dek, jangan lupa sholat duha." Sampai tempat kerja dia telepon, "Ini udah sholat duha." Nih waktunya udah mau habis sholat duha. Masya Allah. Seperti ini yang akan menjadikan rumah. Pada hari Senin Kemis, istri mengingatkan, "Bang, sudah lama mengkaitkan tak puasa Senin Kemis. Yuk kita puasa bang." Tapi ada istri-istri kalau suaminya puasa Senin Kemis, "Bang, nggak usah puasa lah bang. Anak kepingin siang ini makan di warung." Antum mau dapat istri kayak gitu? ya sekali-kali. Tapi kalau terus-terus membuat diri aku menjadi kacinya, pendidikan istri yang pertama tauhid, kemudian sholat, ketika puasa, para suami ingat ke istrinya, istri ini berat, jamaah. Puasa dia berat. Kenapa anak katakan berat? Karena ada masa-masa dia harus berpuasa, sedangkan orang nggak puasa, dia harus bayar utang. Dia tetap harus melayani suami, dia harus masak buat suami. Sarapan dia duduk sama suami, sedangkan dia berpuasa. Maka antum bantu istri antum. Ketika waktu dia bayar utang, antum puasa sunnah. Dia kau bayar utang, kalau bisa hari Senin Kamis, biar abang juga puasa. Jadi memang benar-benar ini membuat rumah ini jadi surga aja. Sebelum masuk surga yang sebenarnya, ingat jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan anak-anak. Pendidikan anak, panggil guru ngaji, tolong guru ngajinya dihargai. Anak kadangkala sedih ya, ketika guru yang mengajarkan tentang Allah, guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim, digaji hanya 100 ribu. Guru ngaji digaji berapa nih? Paling banyak 100 ribu. 1 juta. Sebulan gaji berapa? Guru privat, guru ngaji? Berapa? 1 juta 100 ribu. Ini saksi hidup. Kalau guru matematika, kalau privat manggil guru matematika jadi berapa? 2 juta setengah. Antum. Katanya harus seimbang dunia akhirat. Bohong antum. Akhirat dihargai 100 ribu. Dan sampai sekarang kita melihat jamaah, tidak ada bimbel agama. Ada bimbel agama. Bimbel matematika itu yang maka tolong guru ngaji dihargai. Yang ngajarin ngaji sama anak-anak di rumah disenangkan dia, karena dia mengajarkan kepada anak kita tentang akhirat, tentang berbakti sama orang tuanya. Dengan cara seperti ini insyaallah mudah-mudahan benteng keluarga berjalan. Dan para suami jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan. Bapak-bapak jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak. Ketika orang-orang bergerak di padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum, waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka harus mempertanggungjawabkan. Wal ana, dan bapak itu penanggung jawab di rumah. Ibu penanggung jawab di rumah juga untuk anak-anak dan harta suami. Maka semua akan diminta bertanggung jawab. Jamaah anak kelihatan berpandang lebar karena anak ini masuk proses bertanggung jawab. Biasanya kalau babnya itu bab rumah tangga, tanya pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk? Masalah kepada Ustaz Umar. Apa kalau Ustaz Umar? Lalu kami pulang ke Palembang dari Pekanbaru. yang lingkungan sunnahnya membantu anak untuk bisa mengingatkan suami. Setiap kembali dari pekan baru dan kami hijrah ke Palembang, suami kembali bekerja di MSN. Pola berpikir kembali ke arah liberal. Bagaimana anak harus bersikap sedang anak-anak juga butuh motivasi dan dampak yang baik dari ayah dan ibu. Dan juga suami yang nyuruh kami, suami yang nyuruh saya untuk memakai cadar yang kelihatan hadis matanya, padahal sebelumnya saya pakai nikah. Bisa terlupakan bukan. Baru penting sekali bagaimana. Ini kadang kala yang terjadi adalah salah memilih pasangan hidup. Sebenarnya tidak salah. Dulu mereka berdua ini cocok. Mereka berdua ketika belum hijrah, ketika belum tobat, ya mereka cocok. Tatkala satu mengerti agama, tatkala satu paham dengan hukum-hukum Allah, dengan ajaran Islam, akhirnya dia bermasalah sama suami. Atau suami bermasalah sama istri. Ada seorang suami yang di situ harta mengatakan besar suami anak ini tidak suka anak pakai jilbab, bahkan yang mengatakan anak lebih suka kau pakai hijab seperti dulu. Itu kata suami. Begitu pula ada seorang istri yang tidak suka sama suami, karena suaminya berhijab, karena mulai sholat, mulai taat, istri suku pakai kerudung. Adalah berapa? Apa masalah dengan seorang istri atau suami yang mendapatkan ujian? Yang pertama beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah SWT. Karena apa yang kita hadapi adalah hasil dari kerjaan kita sendiri. Maka kita beristighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua, doakan suami. Doakan terus. Jangan berhenti berdoa dan jangan putus asa. Usaha juga terus usaha. Kalau tadi dikatakan usaha sudah sampai kejimpul sampai kemana, tapi ternyata suami balik lagi. Bahkan dia menurut yang macam-macam seperti itu. Dia balik ke pemikiran-pemikiran liberal. Jadi lihatkan, ketika sampai titik suami berbahaya untuk anak-anak, seorang wanita bisa kemudian cerai. Ketika sampai titik udah gak mungkin bahaya untuk kehidupan anak-anak. Anak-anak-anak bisa diberhal semua. Melihat bapaknya gak sholat ini, maka tak kalah itu boleh juga cerai. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Ustaz. Ustaz, saya ibu dari dua anak. Hidup kami alhamdulillah kecukupan dan bahagia. Suami taat dalam ibadahnya, sholat, puasa dan bersedekah. Tapi suami saya sama sulit untuk diajak menuntut ilmu hadir dan diajak sunnah. Apa nasihat Ustaz Allah SWT? Yang sama. Bagi perempuan-perempuan yang sudah haji, tolong tunjukkan kepada suami, tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Kalau setelah anti memahami agama Allah ini, anti semakin peduli dengan keluarga, peduli sama suami. Jadi kalau dahulu tidak pernah menyambut kedatangan suami, setelah haji suami belum datang, rumah sudah wangi. Kemudian nanti tahu jam datangnya suami, bukakan pintu, kepingin apa bang, mau yang panas atau yang ini. Siapa yang kalau ke rumah ditanyain sama suaminya mau yang panas atau yang ini, sama istri, sama rahasia dia. Masya Allah. Yang hari ditanya, atau kadang-kadang hampir tiap hari, masya Allah. Tidak siapa biasanya? Antum milih yang panas atau yang dingin? Milih yang panas, masya Allah. Pasti ada yang punya. Benar ya, ya. Masya Allah. Ntar si Antum ngomong enggak. Baik. Artinya seorang istri ketika hendak memperbaiki suaminya, itu tidak seperti seorang suami hendak memperbaiki istri. Kenapa? Karena beda pangkat. Beda pangkat. Kalau atasan negur anak buahnya tidak dipanggil. Bulan. Nah. Itu atasan. Tapi kalau anak buah mau negur bosnya, masa bos? Sini bos. Enggak ada kayak gitu. Jadi istri harus tahu diri. Bosnya atasan di rumah itu suami. Kalau mau menyampaikan sesuatu kepada suami, cari waktu yang pas. Bikinkan makanan yang enak. Sambil ngobrol soal kondisi suami lagi bahagia, tidak ada masalah di kantornya. Sampaikan, bang, aku ingin banget, bang, digadeng abang datang kasihan, bang. Kulihat semua teman-teman pada sama suaminya. Masa aku tidak ada suaminya? Jadi, tidak perlu ngasih tahu suami, bang. Allah SWT. Ini urusannya bukan pengajian. Jadi perlu memohon sama suaminya dengan cara yang baik. Seperti itu mudah-mudahan si suami nanti mau. Ambil terus doanya. Dikencengin doa. Tapi intinya, hidayah itu di tangan Allah. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tugas kita berusaha semampu kita, sisanya serahkan kepada Allah SWT. Tapi jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemuda yang berumur 23 tahun. Saya sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah. Tapi orang tua belum mengizinkan alasan karena ada di posisi dan saya diminta untuk mengurusi dan membantu adik-adik. Mana yang harus anak ada mulai? Menikah atau berbakti kepada orang tua? Bisa berbakti. Pertanyaan ini bersumber dari banyaknya anak-anak yang menikah, kemudian yang peduli sama orang tua. Makanya pantas kalau orang tua takut. Nanti kalau engkau menikah, engkau gak urusin adik-adik. Engkau gak urusin orang tua. Ini banyak kejadian seperti itu. Maka nasihatnya kepada semua yang telah menikah, posisi antum tidak pernah berubah. Jangan mati ya. Posisi antum tidak pernah berubah. Antum tetap anak buat orang tua. Jadi pangkatnya enggak berubah. Antum tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ada serah terima. Makanya berpindah tanggung jawab perempuan itu dari orang tua kepada suaminya. Sang ayah mengatakan kepada menantunya ini, zawajtuka wa ankahtuka maktubatan bihi. Sang suami mengatakan, gabir itu aku terima. Itu berpindah. Sedangkan anak laki enggak ada. Antum walaupun punya anak 10, umur antum 50 tahun, antum punya bapak umur 70 tahun, pangkat antum tetap anak. Maka sekarang bagaimana antum meyakinkan kepada orang tua bahwa kalaupun aku sudah menikah, tetap ibu, aku tetap anak, aku enggak akan berubah. Aku tetap kakak buat adik-adik. Apakah berusaha ngurusin? Caranya cari istri yang soleha. Ketika antum mau menikahi perempuan itu, antum harus jelaskan. Bahwasanya aku ini punya tanggung jawab. Aku diperbolehkan menikah dengan catatan aku seperti ini. Kalau anti menerima aku apa adanya, aku bersalah. Kalau tidak, ya insya Allah banyak wanita yang menanti aku. Perlu dilakukan. Kalau ternyata orang tua itu sudah berusaha menguatkan hati orang tua tapi belum siap, ya antum puas. Berusaha puasa, menunjukkan pandangan. Masya Allah, anda lihat ibu di luar berkipas-kipas ya. Memang, kenapa tempat ibu lebih kecil dari bapak-bapak? Wallahualam. Anak lihat ada ibu-ibu kepanasan di luar. Gimana bapak-bapak pulang lihat isinya hitam. Iya, habis ikut kajian. Saya boleh melihat miskin ibu di sana. Sabar ibu, semoga yang berdiri insya Allah beda pahalanya sama yang duduk. Yang di depan insya Allah beda pahalanya sama yang di belakang. Allah berfikir bagaimana kiat-kiat berakhlak yang baik. Subhanallah. Ada banyak kiat untuk berakhlak yang baik. Yang pertama doa. Doa ini langkah pintas untuk berakhlak mulia. Tapi sebagian di antara kita ada yang tidak pernah doa untuk akhlak mulia. Nabi itu minta, sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk untuk berakhlak mulia, tiada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak mulia kecuali Engkau ya. Wasrif anni sayyi'al akhlak la yanfu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk ya. Tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini yang pertama. Biasanya orang akan berdoa kalau dia sadar akhlaknya tidak baik. Tapi kalau orang merasa baik, gimana dia akan berdoa? Kita ini kebanyakan merasa sudah baik. Dan paling berat memperbaiki orang yang merasa baik. Tidak akan pernah mobilnya masuk bengkel. Ketika kita naik mobil dia, bang, mobilnya ini yang gak enak. Wah, enak ini, Ustaz. Ini udah kemana-mana. Oh, ya. Benar. Padahal yang naik mekanik. Tahu dia mobilnya naik. Tahu-tahu mobilnya patah. Apa putus semua. Jadi yang pertama doa. Yang kedua berilmu, belajar. Belajar mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Sehingga selama ini yang antum anggap baik, ternyata buruk. Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Beliau mengatakan orang yang terbaik di antara kalian kata Nabi SAW adalah yang paling baik sama bininya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kalau mau tanya tentang Nabi SAW, silakan tanya sama Aisyah. Tanya sama Hafsah, tanya sama Ummu Salamah. Semua akan membongkar kehidupan Nabi SAW dan semua adalah emas dan mutiara yang indah. Itu Nabi SAW. Makanya sama kita, bagi ada Bapak Polisi ya, Bang Ana dari dulu usul. Kalau surat keterangan kelakuan baik itu, ada tanda tangannya istri. Itu usul, artinya bagaimana yang tahu orang yang baik atau bukan kan istrinya Bang. Ke polisi bapaknya kalau enggak, ibunya kalau enggak punya istri. Karena polisi ini tahu apa sama orang itu? Tidak ada catatan kriminal. Emangnya kriminal di rumah dicatat? Siapa yang mencatat? Istri yang mencatat. Jadi kalau nanti surat keterangan baik itu ada tanda tangannya istri, antum harus baik sama istri. Mau enggak mau antum akan datang bawa hadiah. Tanda tangan gitu ya. Kalau enggak dia makan tanda tangan, tahu antum. Itu penting sekali karena yang tahu dengan seseorang ini yang di dalam rumahnya. Ada orang yang masya Allah tadi bicara akhlak mulia. Ada orang baik sama orang, tapi sama istri enggak baik. Subhanallah. Tadi pagi anak makan di restoran. Anak Allah baca berita lagi live seorang suami membakar mantan istri. Karena cemburu dibakar. Allah. Apakah seperti itu suami? Dia bakar. Padahal sudah bukan istri. Jadi cara akhlak mulia itu, kita harus belajar mana akhlak yang baik dan buruk. Ini kejadian. Ada seorang yang rumah tangganya gonjang ganjing. Sampai ada berita kalau lelaki ini mau menceraikan istri. Datang nih sahib. Ada apa sama bini? Pak, aku dengar kalau mau pisah sama bini. Apa kata lelaki ini? Apa urusanmu sama istriku? Jangan urusin istri. Oh iya. Berapa bulan betul diceraikan istri? Dapat berapa waktu datang lagi istrinya udah menikah. Datang lagi nih orang. Sekarang kan juga istrimu lagi. Apa yang kau curigai dari istri? Apa kata orang ini? Dia tuh istrinya orang sekarang. Ada apa anda ngomongin istrinya orang? Ini akhlak mulia. Ditutup kekurangan istri. Nah, tadi kita harus belajar. Oh, ternyata gak boleh kita bongkar aib istri kita. Para istri gak boleh bongkar aib suaminya. Belajar. Yang ketiga, cara mendapatkan akhlak mulia, membiasakan diri, latihan. Suami biasa kasar ngomongnya sama istri. Ada suami-suami yang masya Allah. Awal nikah, sayang, cantik, bunga, mawar, melati. Masya Allah. Dapat 2 bulan, ganti kebun binatang. Awalnya kebun bunga, jadi kebun binatang. Sudah. Semua kebun binatang keluar. Habis kebun binatang, jadi keluar dari mulutnya yang ada di telinga. Na'udzubillah. Bagaimana supaya kita terhindar dari hal itu? Biasakan panggil istrinya cantik. Walaupun antum marah, cantik. Itu berasa dia, tapi tetap cantik yang dipanggil gitu. Ada yang istrinya dipanggil Elo, dipanggil Ayu, panggil dengan panggilan yang bagus. Jadi terbiasa. Ketika marah, sebut asma Allah. Ketika marah sama anaknya, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Itu orang Arab biasanya. Kalau sudah ngomong Allah yahdi, itu marah. Jangan tuh ketawa-ketawa. Iya, artinya dia marahnya dengan ucapan seperti itu. Allah yang semoga Allah memberikan petunjuk kepada. Jadi suami biasa kendiri. Kalau marah sama istrinya, Allah ya, tidak. Gak keluar kata-kata yang kotor. Sehingga apa yang antum inginkan Allah kabulkan. Tapi kalau antum ngomong kasar sama istrinya, ini jadi seperti yang antum ucapkan. Maka tadi membiasakan diri, latihan. Untuk latihan. Ada suami-suami yang tidak pernah mengatakan kepada istrinya, aku sayang sama kamu. Auzah. Kayak baru kawin aja maksud saya. Tetap istrimu sampai mati tetap istrimu. Maka tolong biasakan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita? Kita perlu mengevaluasi diri. Kita perlu bercermin, anak ini kurangnya di mana? Bagaimana cara mendapatkan kekurangan diri? Ada 4 cara. Cara yang pertama, antum cari guru yang tahu dengan penyakit-penyakit hati. Yang tahu dengan perilaku. Antum duduk sama dia tanya, "Ustaz, anak ini orangnya kayak gini, Ustaz. Di mana menurut Ustaz?" Nah, ini Ustaz akan ngobati. Tapi kalau antum enggak pernah berangkat ke Ustaz, tanya tentang posisi antum, di mana mau diobati? Kapan orang datang ke dokter sih? Ketika ada keluhan dia. Dia mulai datang ke dokter, anak kayak gini dok, gimana dok? Antum datang dari ustaz. Tapi ustaz yang ngerti dengan penyakit-penyakit hati. Ngobatin antum. Kalau dapat ustaz kayak gitu yang sekarang udah jarang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Oh, antum. Kata Ibnu Qudamah, apa? Antum cari orang. Yang kedua, cari sahib. Cari teman yang dia cinta sama kita. Yang dia suka sama kita bukan dengan harta kita. Cari teman yang siap mengkoreksi kita. Kita sampaikan. Pulang. Kita panggil dia, Afwan. Aku ingin pertemananku dengan engkau sampai ke surga Allah. Tolong kalau ada yang kurang benar, tegur aku. Dan yang seperti ini bermanfaat untuk akhlak. Teguran-teguran itu, biasanya orang-orang yang suka menegur kita gak suka. Sahih yang selalu mengkritik kita enggak suka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Rahimallahu ra'at ahda ilayya uyub." Semoga Allah merahmati orang yang memberikan hadiah kepadaku kekurangan-kekurangan diriku. Kita seharusnya cinta sama dia. Alhamdulillah dia berusaha memperbaiki diri. Kadang-kadang kita punya sahih, "Oh, antum baik banget orangnya, masya Allah." Anak enggak pernah dapat sahih dari antum. Karena pulut. Kita takut kalau kita mengkritik nanti kita tidak ada bermanfaat. Yang ketiga, cari orang yang memusuhi kita. Bukan cari musuh. Tapi ada orang-orang yang memang tidak suka sama kita. antum ambil manfaat dari kritikan dia. Karena apa? Wa ainu ridha an kulli aibin faridatin kama anna aina as-sukhti tubdil masawiya. Pandangan mata yang penuh dengan kesenangan enggak akan melihat kekurangan antum, enggak akan. Tapi kalau orang yang benci sama antum, antum akan dikuliti sama dia. Dia akan tahu segala kekurangan antum. Antum ambil manfaat dari kritikan-kritikan. Sampai sebagian ulama mengatakan, "Idza ramakan nas bil hijara, fajma' tilkal hijara wabni biha sulaman nahwan najah." Kalau ada orang melempari antum dengan batu, antum dilempari dengan batu, tangkap batu itu. Kumpulkan batu itu, susun batu itu sebagai anak tangga menuju kesuksesan antum. Jangan dibalikin batunya. Ketika ada orang ngomong macam-macam, "Ah, fulan memang hasud sama anak." Enggak perlu. Yang positif antum ambil, yang negatif ada yang nyata. Apa urusan kita? Urusan kita sama Allah memperbaiki diri kita. Terus yang keempat, kita perlu bergaul sama sahib-sahib, sama manusia. Sehingga tahu, oh ternyata ini buruk, ya ini gak baik. Anak pikir baik selama ini. Karena kehidupan ini adalah lembaran pelajaran akhlak yang mulia. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Ustaz, insyaAllah bulan depan anak akan menyempurnakan separuh dari agama saya, yaitu menikah. Kata orang, biasanya sebelum menikah pasti akan mengalami berbagai ujian dan godaan. Tolong nasihat dan jalan yang besar. Subhanallah. Anak baru dapat, ini yang kedua. Yang kedua, orang mengatakan kalau mau nikah mesti ada gangguan. Entah apakah itu memang yang banyak terjadi atau hanya kejadian-kejadian biasa. Karena anak yang sudah besar itu waktu mau nikah mengalami masalah-masalah yang kemudian membuat sulit bagi anak. Enggak, anak juga nggak seperti itu. Antum waktu mau nikah mudah-mudah aja, masya Allah. Jadi ini, wallahu a'lam, ketika antum mau menikah, antum sudah musyawarah, antum sudah istikharah. Dan dalam istikharah itu, antum meminta sama Allah, "Ya Allah, kalau ini baik buat aku, buat kehidupan, buat akhirat, yang sekarang, kehidupan dan yang nanti, maka tolong mudahkan buat aku. Takdirkan buat aku, berikan berkah buat aku." Kita minta kemudahan dari Allah. Tapi kalau enggak, ya Allah, tolong palingkan dari aku dan berikan yang lain buat aku. Artinya sekarang kalau antum mengalami satu kendala-kendala, antum lihat apakah ini jawaban dari istikharah antum. Sehingga antum harus berpikir kembali, kok kayaknya anak kurang pas hati ini. Antum cari tahu lagi. Anak taunya dia orang baik. Tapi hati anak kok enggak nyaman. Antum cari tahu lagi sampai pas. Ketika merasa enggak enak, ya Allah, ini banyak gangguan macam-macam, kayaknya bukan takdir Allah. Putus. Di mana mau diputusin? Hati sudah bergantung sama Tuhan. Ada sebagian orang yang kalau nikah, anak ini suka dengan tantangan. Jadi kalau ada penolakan ya, enggak tahu anak akan berjuang. Ini enggak sama dengan doa istikharah antum. Doa istikharah minta dimudahkan. Kalau sulit, berhenti antum. Berhenti, balik sudah. Mati satu, tumbuh seribu. InsyaAllah. Sama sama. Subhanallah, anak lihat dalam kehidupan. Anda dulu pernah mau menikah dengan seorang perempuan. Ayah anak melamar itu. Berangkat ke ibu anak. Ternyata perempuan itu sudah ada yang melamar. Akhirnya pulang abang. Anak dipanggil ke dalam kamar sama abang. Syahid. Masih kuliah. Nah, kalau tempat Syahid ternyata perempuan itu sudah dilamar orang. Anakmu ya, aku sudah berdua. Dan subhanallah, ternyata perempuan itu mendapatkan suami yang lebih baik dari anak. Dan anda menikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Sebab, karena orang itu indah ya. Jadi kita tinggal jalanin kehidupan. Hala. Jadi antum tidak usah bingung kalau memang dipersulit, ya udah, antum berhenti. Kalau antum mau cek lebih dalam lagi, setelah itu istikharah minta ketetapan sama Allah, kita putus. Hala. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan kelihatannya bisa membuat betul. Ustaz, anak mau menikah lagi. Diteruskan ya? Tapi belum dapat ridho dari istri. Bagaimana caranya mendapatkan ridho? Baik. Nanti kalau antum berhasil dikasih tahu anak. Kalau ini habisnya anak belum bisa dapat ribu ini tuh gimana dapat ribu ini? Anak belum tahu triknya. Jadi benar. Kalau istri ini bawa atau nikahkan, kayaknya berat banget. Tapi kalau antum dapat istri yang sabar, antum nikahkan mungkin. Tapi kalau ribu berat. Terus gimana caranya? Ya antum doa minta sama Allah. Doa minta sama Allah menikah hati itu untuk pertimbangan banyak. Ada seorang yang ustaz menikah lagi. Dia ngomong, Mbak, antum jangan nyalahkan siapa orang, kapal sendiri tenggelam nanti, Mbak. Artinya memang seorang suami yang menikah lagi, kapalnya itu harus benar-benar diikat. Supaya jangan sampai kapal dia itu tenggelam, ternyata dia tidak kapal. Istrinya tetap satu. Maka perlu dipersiapkan seorang suami mendidik istrinya dengan baik. Istri karena mau gampang nanti sama-sama ustaz. Maka yang sekarang haji sama suaminya. Jadi antum pulang dari kerja, bikin kajian di rumah. Istri itu dengerin ustaz apa dengerin suami? Jamaah. Istri itu lebih taat sama ustaz atau sama suami? Sama ustaz. Betul jamaah. Ustaz ngomong gini. Maka kalau antum jadi ustaz dan suami, Masya Allah. Jadi ustaznya istri maksudku. Ajar istri. Jadi memang kalau trik-trik untuk mencari ridho istri, anak anak sekarang gak tahu. Anak gak tahu sampai sekarang. Mungkin ustaz. Ada trik-trik ustaz yang saya bagi. Karena anak takut yang kami itu ustaz sendiri. Assalamualaikum. Batas mana kesabaran kita sebagai seorang suami terhadap istri yang tidak mau mendengar perintah suaminya yang menjadi dia dalam masalah kebaikan? Subhanallah. Nasihat kepada kebaikan. Terkadang nasihat kita baik, tapi caranya tidak baik. Sehingga nasihat itu jadi terkadang nasihat tidak baik, cara tidak baik, tapi waktunya tidak tepat. Sehingga nasihat itu pun jadi tidak baik. Terus bagaimana memberi nasihat kepada istri? Yang pertama, beri nasihat kepada istri yang dibungkus dengan cinta dan kasih sayang. Bukan nasihat yang dibungkus dengan emosi dan marah. Kebanyakan suami itu ngasih nasihat istri sambil emosi, sambil marah-marah, sambil dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia dudukkan istri, dia pegang tuh Quran sih, baca, ini bukan perintah, ini perintah Allah. Masya Allah. Istri melihat suaminya, dia baca. Nih, udah tahu ayat. Terus gimana? Terus gimana? Berantem. Maka seorang suami kalau menasihati istrinya bungkus dengan cinta. Nabi SAW memberi nasihat sahabatnya. Ini bukan istrinya, sahabatnya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka." Bayangkan Nabi Mu'ad, "Demi Allah aku cinta kepadamu." Diungkapkan cinta ini kepada sahabatnya. Kalau beliau memberi nasihat, fala tada'anna fi duhuri kulli salatin an taqula Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni. Tolong setiap di akhir salat engkau membaca Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi suami ini kalau mengaji nasihat istri, jangan ngomong istri itu, wallahi ana enggak suka sama. Kira-kira dia akan dengar ini? Dia akan bantah mengatakan sama bang. Pikirnya anda suka sama apa? Berangan sama. Tapi ketika suami mengatakan wahai istriku demi Allah, dia perempuan yang di atas bumi ini dan di bawah langit, yang aku cintai seperti aku cintai. Dia mengatakan iya bang, ada apa bang? Dia akan dengar. Antum bungkus hadiah, bungkus nasihatnya di dalam rangkaian bunga. Antum tulis surat di sana. Dalam rangkaian bunga sambil ada gelang emas, cincin emas. Dia pakai gelang cincinnya, suratnya akan dibaca sama dia. Nah, dia akan baca. Dia akan baca. Kenapa? Karena nasihat ini dibungkus dengan cinta. Maka yang kadang-kala kita ini ngasih-ngasih istri dengan emosi. Ustaz, ana marah karena Allah. Iya, marahnya karena Allah. Nasihatinya dengan cinta tetap. Itu istri. Kalau dia salah, ingat perempuan itu semuanya bengkok. Bengkok. Ibu-ibu, ada yang lurus di atas? Ngajak. Kalau ada yang lurus, itu harus periksakan dia. Karena Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk. Kalau kita ingin membuat istri kita lurus, maka cerai dia. Terus gimana? Ya sudah, pelan-pelan ngobatin istri, sehingga istri kita jadi lebih baik dengan proses yang berjalan. Ustaz, ini kejadian Ustaz, udah tahun lalu, balik lagi istri anak. Alhamdulillah berarti setahun dia bisa jaga diri. Berarti sekarang perbaikin lagi istrinya, tapi tetap dengan cinta dan kasih sayang. Sabar ya. Suami benci, ceraikan istrinya lah. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian banyak. Konteksnya suami udah gak cinta lagi sama istrinya. Ceraikan lah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kalian benci, dibalik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Lihatlah kepada kebaikannya. Lihat sama isinya. Ayah, sekarang isinya kosong. Aduh, kalau lihat isinya itu, lihat lagi. Jangan lihat kurangnya. Lihat kepada isinya. Sehingga aku makan terus-terus yang memperbaiki jantung dan bersama-sama masuk surga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya punya akun Facebook yang lupa passwordnya. Dan di sana ada foto saya yang tidak pakai filter. Dosa saya bisa karena saya tidak bisa lagi buka akun tersebut. Dan saya sudah bertobat. Nabi SAW mengatakan man tabata Allah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobat. Illa man tada wa amana wa amila amalan saleh. Kecuali orang yang bertobat dan beramal saleh, Allah akan terima tobat. Aulai yang berbuat kesalahan, dosa-dosa dia masa lalu akan Allah ganti dengan kebaikan. Terus gimana? Sekarang dengan hapus. Berusaha untuk menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Alasannya mungkin ada teman-teman hacker-hacker bisa masuk ke akun orang atau apa. Kita bisa minta tolong untuk kebaikan. Bagaimana akun-akun kita itu dibentuk bisa dibentuk. Karena itu akan berpengaruh kepada masa depan nanti. Suami melihat foto-foto anti dilihat orang banyak. Akhirnya dia merasa bagaimana. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah jaga selalu. Dan buat perempuan yang jangan suka-suka ngobrol seperti ini, ditunjukkan kepada orang-orang cukup suamimu yang tahu. Dan bagi yang sudah menikah apalagi, hapus dari akunnya itu orang-orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama mereka. Bukan hubungan kerabat juga nggak ada, kerjaan juga nggak ada. Ya udah, cari teman-teman yang baik, kumpullah dengan orang-orang yang jujur. Semoga dengan cara seperti itu rumah tangganya jadi diberkahi sama Allah SWT dan tobatnya diterima. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana menasihati istri yang kadang sholat dan kadang tidak sholat malam dan sering diingatkan? Apakah seorang suami tetap dalam dosanya? Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Ya. Untuk istri-istri yang bermasalah, kemudian suami sudah memberikan nasihat, memperbaiki. Ingat, Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada para suami tiga langkah memperbaiki. Yang pertama kata Allah, fa'iduhun. Nih, para suami, kasih mau'idhah, kasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau nasihat tidak berguna, wahjuruhun nafil mabadi. Perintah Allah, pisah ranjang sama ini. Jangan dikumpulin istri. Kalau antum selama ini ngasih nasihat supaya istrinya sholat, udah, tapi istrinya tetap gak sholat, lalu antum menghubungi dia, ngumpulin dia, sama juga bohong. Bentuk antum memberikan nasihat kepada istri, tidak dikumpulin istri. Satu rumah ini, satu kamar ini, tapi dikasih punggung. Gak lagi dia mau menghubungi istri. Mungkin dia juga tidak berbicara. Ini terapi. Memperbaiki kalau nasihat sudah tidak didengarkan. Baik, sudah itu soalnya jamaah. Kalau istri ini dikasih nasihat dia enggak mengamalkan, lalu antum ngumpulin dia, istri punya kekuatan, suami itu butuh sama. Dia akan tetap mempertahankan. Tapi kalau sudah mulai bisa ranjang, mulai berpikir, oh berarti suamiku serius. Bisa jadi aku ditinggalkan. Sekarang ditinggal sendirian kan hati dipisah. Itu kalau memang benar antum mau ngasih nasihat istri. Gak berguna bisa ranjang. Ada orang-orang yang memang sudah gak bisa diperbaiki dengan lisan, dengan terapi bisa ranjang. Yang ketiga wadribuhun, pukul istri kan. Tapi memukulnya dengan cinta. Pukul tangannya, bukan pukulan yang membuat dia terluka, memarah supaya tahu ini sudah maksimal. Pukul tangannya dengan pena, umpama tidak boleh menampar suami, tidak boleh memukul wajah istri, tidak boleh menjelek-jelekkan istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pukul wajah dan jangan menjelek-jelekkan istri. Namun, maka itu, ya setelah itu harus ada pilihan. Kalau ternyata memang tidak bisa diperbaiki, ini urusan yang kewajiban yang lain. Urusan kewajiban ibadah sama Allah, sholat. Yang orang meninggalkan sholat bisa jadi kafir dia nanti. Maka itu harus serius memperbaiki. Kalau enggak, ya bisa nanti. Hadza wallahu a'lam. Sampai ini yang terakhir. Masya Allah. Dua-dua lagi. Assalamualaikum. Saya lagi ribut sama ibu yang selalu membela kata yang salah. Dan anak sudah nasihati, tapi selalu anak yang dimaki sama ibu. Tiga hari anak dengan ibu tidak bertegur sapa. Ketika anak minta maaf, anak tidak marah lagi. Anak terlalu sedih dan sakit hati besar. Bagaimana sebaiknya setiap anak? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, masya Allah. Ingatkan, ibu kita itu surga kita. Kalau tadi dikatakan seorang anak ibu cuma kakaknya, berusaha untuk tidak ibu cuma kakaknya. Ketika dia tahu kalau dia ibu cuma kakaknya, ibunya sakit hati, tentu jangan. Kemudian kalau dikatakan yang kakak yang salah itu kakak, bapak. Tapi ibu beda dengan kakak. Antum minta maaf, katakan tidak ibu yang salah anak. Doakan anak semoga dia orang. Cukup. tidak memperpanjang masalah. Tapi kalau antum mau bela diri, antum melawan itu, apa gunanya? Kemudian antum nasihat ibu, ibu nggak boleh mana, apa? Bayarin kakak ini itunya, antum cukup minta maaf. Dan antum berusaha untuk tidak terjadi masalah dengan kakak. Kalau nanti antum datang minta maaf, dimarahin lagi, dengarkan. Katakan kepada ibu, ibu maaf, aku anak ibu, aku ingin jadi baik. Makasih ibu sudah mendidik anak. Selesai jangan. Kita tuh kalau nyimpen dendam, itu antum sakit hati. Orang menyimpan dendam di dalam dadanya itu seperti menyimpan duri di dalam kaki. Antum duri di kaki aja antum lepas. Bagaimana kalau duri itu nyangkut di jantung? Antum sholat itu, antum tidur itu, antum datang pengajian masih dalam kondisi antum sakit hati semua. Datang minta maaf, dimarahin, dengarkan amal itu. Iya, Bu. Doakan Bu, mudah-mudahan aku bisa masuk surga lewat itu. Sampai sambil terus didoakan. Ada yang mengatakan menuntut ilmu itu boleh dengan siapa saja, baik dengan ustaz yang sunnah ataupun yang belum sunnah. Tinggalkan perbedaan demi persatuan Islam. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita tuh mau kuliah nih, kita mau kuliah aja nih, mau sekolah nih, kita mau ke dokter juga nih. Kenapa kita harus pilih kalau ke dokter? Antum berobat ke dokter, dokter ini sama-sama spesialis, spesialis jantung. Kenapa antum pilih A meninggalkan B? Sama-sama spesialis. Karena ada kelebihan yang B ini, Ustaz, masya Allah orangnya baik banget, Ustaz. Ilmunya banyak.